الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Semoga dalam majlis ini kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja menempuh kehidupan yang baru. Maka saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Satu kali atau tiga kali bacanya? Nah, lalu kemudian kemuliaan itu ada pada kita bersama. Ini kita sedang berada pada majlis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kamu lewat melalui taman surga, "farta'u," maka makan dan minumlah kamu di taman surga itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, taman surga kan di dunia, di akhirat mana ada taman surga di dunia? Di akhirat kita baru masuk surga." Lalu sahabat bertanya, "Di mana taman surga itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, ada taman surga di dunia. Apa itu taman surga? Majalisuz zikri, majlis-majlis zikir. Maka kita sedang berada di taman surga. Allahu Akbar. Berada di taman surga, makan dan minumlah kamu. Apa makanannya? Apa minumannya? Zikir, majalisuz zikir, majlis zikir. Ini maknanya berzikir beramai-ramai dan bersama-sama di tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang paling mulia, orang beriman, yang diucapkan kalam yang paling mulia, afdhalu dzikri seafdal afdal dzikir, la ilaha illallah. Maka kita selalu ingin berada di taman surga, selalulah hadir ke majlis-majlis zikir. Berbondong-bondong mereka datang ingin supaya ada bersama kita di majlis zikir ini. Sampai saya harus jalan kaki dari pintu tol. Jadi kalau ada orang mengatakan zikir harus sendiri-sendiri, zikir gak boleh ramai-ramai, berarti hadis tentang kamu lewat di taman surga harus dibuang. Padahal hadis ini hadisun sahih, hadisnya sahih. Hadis yang kedua, innalillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Apa kerja malaikat? Yatufuna alal ar, mereka berjalan di atas muka bumi. Bukan malaikat maut, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Mikail, bukan Jibril. Lalu malaikat ini apa? Malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Ketika malaikat itu bertemu dengan majlis zikir, mereka lihat ada keramaian, maka malaikat ini memanggil saudara malaikat yang lain. Halumu, halumu, halumu, mari kemari, inilah majlis yang kalian cari. Lalu malaikat itu ikut berzikir bersama kita di sini. Lalu kemudian setelah selesai zikir, malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah mau beritahu kepada orang yang tidak tahu, dan yang paling parah orang yang tidak mau tahu. Hai malaikat, dulu ketika aku akan ciptakan manusia, kalian katakan jangan ciptakan manusia. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka hanya akan berkelahi. Mereka hanya akan berbunuh-bunuhan. Tapi hari ini pandanglah wajah mereka yang sejuk, teduh dan lembut. Hari ini mereka berzikir di rumahku, berkumpul bersama hamba-hambaku. Maka pada saat itu yubahi bikumul malaika, dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Semoga kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hadis yang ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang berkumpul, lalu Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Kalian kumpul untuk apa? Karena ada orang kumpul-kumpul membahas Manchester United. Kalian kumpul untuk apa? Lalu mereka menjawab dengan yang lantang, "Nadzkurullah," kami berzikir mengingat Allah, kami mengagungkan Allah, kami muliakan Allah. Betulkah kalian hanya berzikir mengingat Allah? tidak ada unsur lain, tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur yang merusak hati. Demi Allah ya Rasulullah, kami berzikir hanya mengingat Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malaikat Jibril baru saja turun mengirimkan wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Qumu maghfuran lakum. Kalian bubar dari majlis ini, tegak dalam keadaan semua dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majlis zikir, datang ke majlis zikir. Kenapa? Selesai dari majlis zikir, maka segala dosa diampunkan Allah, tapi hutang tidak lunas. Yang keempat, majtama'a qaumun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ana, aku Allah taala, inda husni zanni abdi bi, aku bersama para orang-orang yang berprasangka baik kepadaku. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian tengah malam, bangun dia berzikir mengingat aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia, aku sebut dia sendirian. Siapa yang berzikir tadi malam sendirian tahajud, maka Allah menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai, apa yang terjadi? Zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan sebut mereka di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Maka aku akan sebut mereka bersama majlis yang lebih baik, bersama para malaikat, bersama wali-wali Allah, bersama orang-orang yang mati syahid. Maka kita sedang disebut Allah bersama para wali Allah, bersama orang yang mati syahid. Wala taqulu, jangan kau katakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Cukup? Kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali sebagai mukadimah baru saja disampaikan oleh guru kita, bahwa kita yang datang di majelis zikir adalah orang-orang pilihan yang tentu saja insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Tetapi yang jelas, jangan sekedar datang ke sini, jangan sekedar berkumpul di sini, dan jangan sekedar berdoa di sini tanpa mengetahui hakikat daripada zikir. Hakikat daripada zikir sesungguhnya adalah membersihkan hati sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah itulah yang akan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, Ustaz Abdul Somad, semua guru-guru yang mulia, keluarga besar TNI Polri, ikhwatal iman, jamaah zikra, yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalala. Setiap lafaz zikir ridho Allah, karena zikir perintah Allah untuk hambanya yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai, halo, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Allahu akbar walillahil hamd. Ada ibadah seumur hidup, haji namanya. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, yaumil abad, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Ada ibadah pekanan, salat Jumat. Ada ibadah harian, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan terminal kontrolnya. Tahajud tengah malam, duha. Dan ada ibadah setiap detik, setiap kesempatan, di mana, kapan, bagaimanapun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Hamba-hamba yang beriman itu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring sekalipun. Allahu Akbar. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap denyut jantung, setiap helaan napasnya zikir. Dan tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman, yang selalu berzikir kepada Allah, selain patra lepas hatinya, ingatannya kepada Allah jalla jalaluhu. Karena itulah hamba yang selalu berzikir, berdoa, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah hamba selalu berzikir kepadamu. Tolonglah hamba selalu mensyukuri nikmatmu. Tolonglah hamba selalu beribadah terbaik kepadamu. Yang diminta pertama adalah selalu berzikir. Karena itu di antara hikmah-hikmah zikir yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu bermujahadah zikir kepadanya, hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya, ingatannya hanya kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar. Hina yujab, takala ia terkejut, serta merta tanpa direkayasa, bahkan tidak terpikir sebelumnya, dia akan menyebut Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Mengapa bisa terjadi? Karena gerak hatinya selalu zikir dan lisannya selalu basah berzikir. Allahu Akbar walillahilham. Selesai sholat malam istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Karakter orang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Selesai salat zikir, mencari nafkah zikir, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah rezeki karunia Allah di muka bumi ini dan teruslah berzikir, niscaya kalian akan sukses. Bahkan perang sekalipun zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum bi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai hamba-hamba yang beriman, bila kalian menjumpai musuh yang menyerang kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah. Niscaya kalian akan menang. Sampai Bung Tomo berkata, seandainya tidak ada takbir Allahu Akbar, aku tidak tahu bagaimana menggerakkan negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sukses menaklukkan kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan kembali, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kembali bertasbih, bertahmid dan minta ampun kepada Allah jalla jalaluh. Bahkan kita selesai pengajian, apa yang kita baca? Kafaratul majlis. Tadi selesai zikir berjamaah pagi tadi, dilanjutkan siaran langsung TV One ini, kita tadi pun tutup dengan kafaratul majlis. Selesai kajian ini kembali dengan kafaratul majlis. Ikhwah, sebelum dilanjutkan jangan lupa pembangunan masjid pesantren Az-Zikra Desa Cibadung Gunung Sindur sudah 90%, tinggal 10%, sudah menelan biaya 91 miliar 321 juta rupiah kurang lebih. Alhamdulillah 525 santri, 24 santri dalam 2 tahun ini sudah hafal 30 juz. Dan pahalanya Allah berikan pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu Akbar. Saya di awal tadi keliru, saya ternyata tidak begitu memulai. Harus dimulai dengan lembut, baru bisa berhasil. Saya banyak belajar di sini. Majtama'a qaumun, keras lagi. Sekelompok orang berkumpul. Mengapa mereka berkumpul? Yalkurunallah, mereka berzikir, menyebut, mengagungkan Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Empat terjadi. Hafadz bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun kepada mereka rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Yang paling penting, wadzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hadis riwayat Imam Sunan At-Tirmidzi. Apa komentar Syekh Al-Albani tentang hadis ini? Hadisun sahih, hadis sahih tentang zikir berjamaah. Kalau masih ada juga lagi yang ragu tentang zikir berjamaah, maka rasanya dalil-dalil cukuplah sudah. Kalau tidak juga percaya dengan Ustaz Abdul Somad, dengan siapa lagi mau percaya? Namanya ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu Somad. Lalu kemudian dalam Al-Quran kita baca, banyak sekali menggunakan kata-kata dalam bentuk jamak. Alladzina yadhkurunallah. Alladzi, satu orang. Alladzani, dua orang. Allai, perempuan. Allati, satu orang. Allatani, tiga orang. Dua orang. Allai ya'isna, tiga orang. Tapi untuk laki-laki, alladzi, satu orang. Alladzani, dua orang. Alladzina, tiga orang. Untuk menyatakan yang dalam bahasa Arab sampai enam. Bahasa kita paling sedikit sekali. Yang. Alladzina, orang-orang yang. Siapa mereka? Yadhkurun, dalam bentuk jamak, berzikir beramai-ramai. Dalam ayat lain, adzakirunallah. Adzakir, satu orang. Adzakiran, dua orang. Adzakirun, ramai. Mereka berzikir beramai-ramai. Bagaimana dengan perempuan? Adzakirat, satu orang. Adzakiratani, dua orang. Adzakirat, ramai. Adzakiruna wadzakirat, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, disebut dalam bentuk beramai-ramai. Kalau ada orang yang ingin bertanya, kira-kira kitab apa ya Pak Ustaz yang memuat hadis-hadis tentang zikir jamaah beramai-ramai? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, makamnya di Mesir, menulis satu kitab khusus isinya hadis-hadis, ayat-ayat tentang zikir berjamaah. Judul kitabnya Natijatul Fikri Fil Jahri Bidzikri. Maka siapa yang mau mencari dalil-dalil tentang zikir beramai-ramai, tentang berjamaah, cukuplah dia, Imam As-Suyuti. Tafsirnya dua. Pertama, tafsir Jalalain yang dia tulis bersama Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsirnya ada satu lagi, Ad-Durrul Mansur Fit Tafsir Bil Ma'thur. Orang yang tafsirnya dua, kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa hafalan hadisnya Imam An-Nawawi? Banyak hafalannya. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti disebutkan oleh muridnya, berapa hafalannya? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200 ribu hadis. Imam Suyuti hafal 200 ribu hadis dan dia mengakui zikir beramai-ramai, hadisnya banyak. Ada orang yang cuma hafal 2 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang. Ingat sanad, lupa matan, baca matan, hilang sanad. tiba-tiba mengatakan enggak ada tuh hadis-hadis tentang zikir berjamaah. Kira-kira Bapak Ibu mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti atau Ustaz laptop yang hilang, laptop hilang hadis? Seserah mau ikut yang Ustaz laptop, tapi saya tetap ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang hadis-hadis fadilah berzikir. Bahwa berzikir dengan suara, ya, kenapa dengan suara? Karena Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kanal jahru bidzikri, berzikir dengan jahar, suara jahar, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu dia di luar masjid, dia di luar masjid, mikrofon belum ada. Ini bukan buatan Nabi. Ini tidak ada zaman Nabi. Ini bukan buatan orang Arab. Ini datang dari Barat. Makanya tertulis on off. Seandainya ini terbuat dari Arab, pasti tulisannya Al-Hayah wal-Maut. Ini datang dari tempat yang jauh. Maka ini belum ada zaman Nabi. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sudah mendengar suara zikir jahar, maka dia katakan, aku dengar zikir jahar dari luar Masjid Nabawi, padahal waktu itu mikrofon belum ada. Kira-kira bagaimana suara mereka waktu itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena waktu itu mikrofon belum ada, dan setelah ini ada, tentulah suara lebih kuat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ja'a munadin minas sama, datang malaikat dari langit. Apa kata malaikat? Qumu, bangkitlah kamu, bangun kamu, maghfuran lakum, dalam keadaan dosa diampuni. Qad buddilat sayyiatukum hasanat, bukan sekedar dosa diampuni, dosa-dosa kalian, perbuatan yang jelek selama ini, budilat, diganti. Diganti dengan apa? Hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan, dan segala kejelekan selama ini diganti Allah dengan hasanat, hasanat, hasanat. Mau berganti dengan hasanat? Satu hasanah, dua hasanat ini. Kalau banyak hasanat, selama ini kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanat. Tapi kalau mau dapat hasanat, maka teruslah istiqamah bersama berzikir beramai-ramai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Ikhwah fillah, kenapa jamaah terus bertambah hadir zikir? Dan semakin banyak jamaah zikir. Padahal jauh. Dari Medan, dari Batam, bahkan dari New York, Sat Samsir, Bang Ipo, Masya Allah, dari Kalimantan Selatan, Tanjung, Sat Sopian, Madiun, Jogja, Lampung, Padang, Sukabumi, Tegal, Depok. Subhanallah, kenapa antum datang setiap bulan jauh-jauh ke Masjid Az-Zikra ini? Dan insya Allah bulan depan tanggal 14 Rabiul Awal 3 Desember kembali kita di sini. Allahu Akbar. Kenapa? Padahal pulangnya macet, ya, datangnya pun macet. Sampai guru kita, beliau jalan kaki. Sudah makan, Ustaz? Sudah. Oh, dua piring. Dua istri apa dua piring? Allah, di belakang ada tiga istri Arifin hadir, semuanya dengan cadar, dan mama Arifin. Allahu Akbar. Ikhwah, lihat sini. Kenapa antum datang jauh-jauh? Karena zikir membawa hikmah besar. Tomruh, makanan yang paling bergizi bagi rohani adalah zikir. Kita datang di sini untuk beri makan rohani kita. Terjadilah revitalisasi rohani, perohanian jasmani, pengimanan nafsu. Iman kita akhirnya lebih kuat pada nafsu kita. Rohani kita menjadi imam, jasmani kita menjadi makmum. Karena bergizi rohani kita, tambah kuat iman kita. Karena iman kita berzikir, karena zikir tambah kuat iman kita. Maka zikir menjadi energi ibadah, energi amal saleh, energi dakwah, energi muhasabah diri. Ada hijrah, ada perubahan, ada perbaikan. Yang tadinya maksiat, taubat. Ada bapak-bapak selesai zikir minta izin memeluk Arifin. Umur beliau 64 tahun. Izinkan saya meluk Ustaz. Silakan. Nangis. Terseduh-seduh. Apa kata beliau? Makasih nak Arifin. Ini pertama dalam hidup saya bisa menangis karena Allah. Ini pertama kali saya bisa menangis sadar akan kehilapan saya selama ini kepada Allah. Saya terlalu banyak dosa, Ustaz. Apakah orang semacam saya akan diampuni oleh Allah? Allahu Akbar. Zikir menghadirkan kesadaran itu. Ada mahkamah taubat, ada mahkamah perbaikan, mahkamah kesadaran. Dengarkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa addalahum ajran karima. Inilah yang terjadi pada jamaah zikir. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian semua. Rahmat Allah, wa ghasiyat humur rahmah, meliputi rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, penuh dengan rahmat Allah. Seorang suami yang berzikir, dia tumbuh rahmatnya kepada istrinya. Maaf, istrinya. Seorang ayah yang berzikir, tumbuh rahmat kepada anak-anaknya. Seorang sahabat berzikir, tumbuh rahmat kepada sahabat-sahabatnya. Seorang guru yang berzikir, rahmat kepada murid-muridnya. Murid yang berzikir rahmat pada gurunya. Ghasiyat humur rahmah. Kita pun saling sayang. Makanya kita saling kangen. Setiap bulan terus hadir. Kangen. Ini ada sahabat Tirmizi. Nangis, Pak Ustadz. Saya ingin datang zikir. Doakan ada rezeki buat saya. Datang beliau. Saya ingin terus Ustadz duduk di taman surga. Allahu Akbar. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bertemu di sini karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita cinta Allah dan saling cinta karena Allah. Haqqul yakin yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seorang di akhirat nanti dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Kita saling cinta karena Allah. Haqqul yakin kita tidak akan berpisah di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertasbihlah kalian pada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Dan para malaikat pun hadir seraya mendoakan dan mengaminkan doa-doa kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabihuna al-laila wan nahar la yamturun. Malaikat bertasbih siang malam dan tidak pernah patroh. Terus makanya kita bermujahadah. Hasan al-Bisri khairut tabi'in dengan tasbihnya. Ini bagian dari mujahadah karena Arifin ini lemah. Arifin ini lemah, kadang lupa kepada Allah. Maka Arifin megang tasbih terus di kantong tasbih. Masuk mobil tasbih lagi, mau tidur tasbih. Begitu bangun cari tasbih lagi. Allahu Akbar. Ini sementara menjadi istri yang keempat. Sebentar lagi akan menjadi yang kelima. Allahu Akbar. Selalu ingin. Malaikat senang dengan hamba yang berzikir, maka hamba yang berzikir sahibul malaika, sahabatnya malaikat, ilham demi ilham, bisikan kebaikan terus mengalir pada hamba Allah yang berzikir itu. Allahu Akbar. Karena itu dunia bagi hamba yang beriman majelis zikir, bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musala, tempat dia berpijak, kamar tidur, meja kerja, hamparan sajadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya rahmat. Orang kalau berzikir, menatap apapun dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian di hatinya. Dia sayang semua. Karena mengalir rahmat Allah pada dirinya. Jangan lupa, sedekah jariah, pembangunan masjid pesantren az-zikir. Itu kan dalilnya dibuat-buat saja. Nih Quran nih. Mau ikut Quran apa ikut somat? Nih Quran, apa bunyinya? Wadzkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Stop. Jangan lagi zikir pakai suara jahar. Nih ayat Qurannya. Wadzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu. Berzikirlah menyebut Rabbmu. Fi nafsika. Dalam diri. Jangan kuat-kuat. Itu orang di az-zikra pakai suara kuat. Subhanallah. Apa itu orang zikir? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa kuat-kuat? Zikir enggak boleh kuat. Jadi gimana? Maka dijawab oleh Al-Hafiz, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan tiga jawaban. Yang pertama, ayat itu jangan disunat. Ini bahayanya kalau tukang khitan nafsirkan ayat. Wadzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar diam, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Maknanya ketika qori baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Ketika tadi qori baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang zikir kuat-kuat. La ilaha illallah. La ilaha. Gak boleh. Dengar Quran baik-baik. Itu korelasi antara ayat. Jawaban yang pertama. Yang kedua. Wadzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ayat ini turunnya di Makkah. Di Makkah sebelum Nabi hijrah. Ayat ini menegaskan. Ketika di Makkah, sebelum di Madinah, gak boleh zikir kuat. Karena kalau zikir kuat di Makkah, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Tapi di Sentul, kita berzikir kuat, apa ada Abu Jahal bersembunyi di balik botang pisang? Gak ada. Maka setelah hijrah, zikir kuat tidak dilarang. Yang ketiga, wadzkur rabbaka fi nafsika. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah Tuhanmu, muka ya Muhammad, engkau Muhammad, sebut Rabbmu dalam dirimu, enggak perlu kuat-kuat karena engkau sudah selamat dari was-was. Sedangkan umatmu yang belum selamat dari was-wasah bisikan setan, maka zikir kuat-kuat untuk ngusir setan. Makanya kalau baca ayat-ayat ruqyah, suaranya kuat apa pelan? Kuat. Ada orang baca ayat kursi ketika perempuan kerasukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kik, kik, kik, kik. Mas, kebetulan saya lewat. Mereka panggil saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad, sini. Tolong ini, kalau tahu ada yang kerasukan, saya enggak lewat di sini tadi. Tolong Ustaz, maka saya enggak pernah ruqyah, saya enggak pandai ruqyah, tapi karena terdesak apa boleh buat. Saya baca, mana telinga sebelah kanan? Nih. Allahu la ilaha illal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sadar dia. Kenapa? Karena suara kuat mengusir setan. Makanya pindah rumah baru, ngusir setan jembalang tanah, suster ngesot dan macam-macam. Berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya suara azan muazzin yang suaranya paling kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika suara azan berkumandang, terdengar suara anjing. Oh. Kenapa anjing melolong? Karena dia melihat setan lari kabur. Wa alaiha duratun. Sampai setan itu terkentut-kentut. Setan lari terkentut mendengar suara azan yang kuat. Makanya muazzin cari seperti muazzin Masjid Az-Zikra. Mengingatkan kita pada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang yang azan di masjid kampung. Allah. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Allah. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih, yaitu tentang zikir. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustaz Abdul Somad dan kemudian Ustaz Arifin Ilham, yang insya Allah nanti kita akan merencanakan secara berkala ya, Ustaz Arifin, untuk bisa tampil bersama Ustaz Abdul Somad di Masjid Adz-Zikra yang kita cintai. Baik, sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa banyak sekali. Ini adalah mungkin bisa melebihi sebagai catatan rekor bagi kita ya, rekor kita ketika sebuah acara Damai Insaku yang biasanya rata-rata pertanyaan kita tampung sekitar 50 maksimal hingga kelar acara. Dan sampai saat ini pertanyaan masih terus bertambah dan menyentuh di 250 lebih. Tapi Masya Allah, kita sudah seleksi, insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip dengan pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Abdul Somad, apakah zikir mampu mendatangkan kekayaan? Ini artinya sangat berkaitan dengan masalah sedekah. Silakan. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah kama sali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, dalam setiap cabang bulir ada 100. 1 jadi 7 jadi 100 jadi 700. Apakah hanya itu? Lihat ujung ayat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Sekarang kita bernaung di atas atap yang kokoh, tapi sampai masanya nanti tidak ada. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Tempat bernaung kita adalah sedekah. Siapa yang bersedekah 50 juta, maka naungannya tebal seperti flyover. 50 juta. Kalau 5 juta ya triplek lah. Kalau 5 ribu, kertas koran. Oleh sebab itu maka tidak cukup hanya zikir, bersedekah. Undang rezeki dengan sedekah. Masya Allah, sangat jelas sekali. Baik, pertanyaan yang kedua untuk Ustadz Arifin Ilham, bagaimanakah agar selalu mendapatkan hidayah dan istiqomah dikala iman ternyata memiliki sifat yang selalu naik turun di sini? Cukupkah dengan berzikir? Allahu akbar walillahilham. Karena itulah duduk di majelis ilmu dan bersahabat dengan orang yang soleh. Tidak ada cara yang paling jitu meningkatkan keimanan dan keilmuan kita selain duduk di majelis ilmu. Itulah cara yang terbaik. Kemudian mengamalkan ilmu terus dengan segera, walau dalam keadaan malas. Karena ada iman sedikit, dia ke masjid. Karena ke masjid, tambah kuat imannya. Makanya iman amal, iman amal, iman amal, iman amal. Zikir, sedekah, tahajud, infak, sholat, zakat. Karena iman, dia jaga wudu. Karena jaga wudu, tambah kuat imannya. Karena iman, dia nikah. Karena nikah, tambah kuat imannya. Nikah lagi, makin kuat imannya. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untung tidak ada yang bertanya tentang pernikahan itu. Oh, enggak. Tapi jangan lupa yang ingin bersedekah jariah, pembangunan masjid pesantren Az-Zikra, agar imannya tambah kuat, hubungi Haji Awaluddin di nomor telepon 0856 90 10 0856 90 10 atau nanti umroh bareng sama Arifin tanggal 20 Desember hubungi Haji Awaludin. Siap, umroh bersama ketiga bidadari Kiai. Ya. Oh iya, oke. Okay. Sampai kaget saya begitu tadi ya. Berikut untuk Ustadz Abdul Somad. Ini pertanyaan menarik sekali dan perlu dijawab memang ini. Penjelasan Ustadz Abdul Somad jelas sekali dengan hadis-hadisnya. Pertanyaan saya singkat sekali. Ustadz mondok di mana sih Ustadz? Saya pernah di pesantren cuma setahun. Habis itu keluar karena ngantri ngambil nasinya azan maghrib, dapatnya azan isya. Maka saya tidak pernah ceramah di pesantren karena saya enggak pede ceramah di pesantren. Ini karena diundang oleh Ustaz Arifin Ilham. Saya enggak pernah mondok di pesantren. Tidak pernah mondok di pesantren. Baik. Ustaz Arifin Ilham, ini curhat berkaitan dengan masalah jodoh tadi. Saya masih kuliah tetapi kepingin sekali menikah. Tolong dibantu amalan apa yang harus saya lakukan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan depan kita ke Panggulu. Masya Allah. Istighfar yang banyak dan banyak istighfar. Karena boleh jadi dosa kita menjadi hijab terbukanya jalan kita. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba yang beriman. Man lazima istighfaran ja'alallahu min kulli baikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka Allah mudahkan saat sulit. Allah gembirakan saat sedih dan Allah beri rezeki dari jalan yang sama sekali dia tidak duga. Jadi sudah sangat jelas sekali, tidak perlu untuk menyelesaikan kuliahnya, sambil kuliah tetap bisa menikah ya. Ya. Subhanallah. Terjawab Allah. Sudah. Kalau memang ini nanti kita kasih nomornya Ustaz Arifin ya, biar secara personal barangkali. Ustaz Abdul Somad. Jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ketujuh namanya Salman bin Abdul Aziz menggantikan ayahnya. Namanya siapa? Menggantikan kakaknya. Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan kakaknya. Siapa namanya? Fahad bin Abdul Aziz menggantikan kakaknya. Khalid bin Abdul Aziz menggantikan kakaknya. Itulah dia Faisal bin Abdul Aziz menggantikan kakaknya. Saud bin Abdul Aziz menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. Revolusi 1924, mazhab Hambali. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Ulama besar, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Arifin, haruskah berzikir harus dalam keadaan bersuci? Tidak mesti, tapi abdolnya bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat, yang terus berjuang menjaga kesucian dirinya. Dan Rasulullah SAW senang dalam keadaan berwudu berzikir. Karena kita sebut nama Allah yang maha suci, maka afdalnya berzikir dalam keadaan bersuci. La yuhabitul wudu ilal mu'minun. Tidak ada yang serius menjaga wudu itu kecuali orang yang benar imannya dan benar-benar beriman kepada Allah. Dan tumbuh rasa khusyuk kalau sudah dalam keadaan berwudu. Jadi artinya lebih baik memang selalu sangat dalam kondisi utama, tapi tidak berwudu. Dilarang. Baik. Tidak dilarang. Satu pertanyaan lagi untuk Ustadz Abdul Somad. Zikir pagi petang yang ditulis dalam kitabnya Hasan Al-Banna, apakah ada dasar dalilnya? Seorang ulama menyusun dari hadis-hadis Nabi, lalu dia susun sendiri, dinisbatkan ke nama dia. Begitu kata Syekh Muwaffaq ketika saya tanya tentang tarekat. Syekh, kenapa Syaziliyah membuat zikir ini? Karena Syekh Imam Abul Hasan Asy-Syazili, lalu dia melihat ini yang sesuai zikir untuk murid saya, maka dia susunlah kumpulan zikir-zikir berdasarkan Quran dan Sunnah, maka disebut dengan tarekat Syaziliyah. Lalu datang kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dia susun zikir-zikir, maka disebut dengan tarekat Naqsabandiyah. Kebetulan Ustaz Arifin Ilham menyusun zikir-zikir, maka akan muncul kumpulan zikir-zikir Arifiniyah. Belum ada kumpulan. Maka datanglah Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia susun dari hadis-hadis, maka lihatlah zikirnya di atas, ada footnote di bawah. Dan ulama Saudi Arabia pun melakukan itu, zikir-zikir hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasa'i, dan mereka mengambil dari kitab-kitab hadis, sama seperti yang disusun Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Masya Allah. Baik, pemirsa, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Allah mengangkat tema yaitu tentang kekuatan zikir dan manfaat zikir dalam kehidupan kita. Kita kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram dan Twitter. Pertanyaan untuk Ustadz Abdul Somad kembali. Inilah pertanyaan kita bersama barangkali. Bagaimanakah hukum berzikir dengan menggunakan tasbih? Berzikir menggunakan tasbih bid'ah, karena tidak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap yang dalalah adalah neraka jahannam. Inilah pokok pangkal permusuhan antara umat. Padahal Abu Hurairah sebelum tidur malam beliau berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali. Tali disimpul 2000 untuk apa? Sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tali simpul? Karena waktu itu belum ada alat untuk membuat seperti melobangi ini. Maka aslinya ini adalah alat menghitung saja. Lalu yang membid'ahkan tasbih ini siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apakah sepakat semua Arab Saudi ulamanya membid'ahkan tasbih? Tidak. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas mengatakan tasbih tidak bid'ah. Ulama karismatik Saudi Arabia Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tasbih tidak bid'ah, karena ia sebagai alat menghitung saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Arifin Ilham, apakah sakit yang saya derita belum sembuh-sembuh ada kaitannya dengan kurangnya zikir? Saya menderita sakit tetapi belum sembuh-sembuh. Apakah salah satunya adalah karena kurangnya zikir yang saya lakukan? Allahu akbar walillahilham. Boleh jadi banyak zikir sakit tetap ada. Karena sakit itu rahmat. Sakit itu tanda cinta Allah. Sakit itu ampunan dosa. Sakit itu doa mustajab. Sakit itu istiadat persiapan mati. Sakit itu pintu silaturahim. Sakit itu istirahatnya jasmani, tapi rohani semakin dekat kepada Allah. Malah sakit itu menghidupkan zikir. Daripada sehat kemudian tidak berzikir, lebih baik sakit berzikir. Karena sakit itu mengundang rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dan zikir dengan terus menerus dengan keimanan kepada Allah akan menyehatkan tidak hanya jasmani, bahkan rohaninya. Baik, Ustaz Abdul Somad, ini pertanyaan yang juga sangat populer sekali. Bagaimanakah dengan zikir sambil menggeleng-gelengkan kepala? Subhanallah, la ilaha illallah, seperti tadi. Ada namanya wujdan. Wujdan zauq, rasa. Orang ketika sudah sampai pada rasa, ketika dia bersalawat, lalu dia pejamkan mata, lalu tanpa terasa badannya. Apakah pernah dilakukan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pohon yang ditiup angin, tapi bukan sengaja menggoyang-goyangkan. Allah, subhanallah. Sama ketika diajak Ustaz Arifin bersalawat, diajak berzikir, subhanallah, lalu orang larut. Adapun yang sengaja, maka dalam beberapa tarekat seperti dia tarik dari la ilaha illallah, lalu dia pukulkan palu yang besar ke jantungnya untuk mengusir darah hitam supaya bersih, menghilangkan. Tapi itu mesti dia pelajari kepada guru, karena metode itu kalau dibuat sendiri, man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. maka kita yang berzikir biasa, maka kita berzikir normal saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, itu kepala Ustaz kok bergoyang? Ya saya bernafas. Allah. Ambil nafas itu ya Ustaz. Benar juga. Baik, Ustaz Arifin Ilham, bagaimanakah dengan mengikuti zikir melalui media televisi seperti sekarang ini kita saksikan? Subhanallah. Zikir itu tidak hanya membawa ketenangan, tapi juga syiar. Maka dengan zikir bersama lewat media, menciptakan ketenangan bersama. Siapa yang menyebut namaku pada dirinya, aku sebut namanya pada diriku. Siapa yang menyebut namaku di tengah khalayak ramai, halaqah zikir, majlis zikir, apalagi melewati media TV One tercinta ini, makin banyak berzikir, maka Allah menjawab, aku banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Jadi mengucapkan zikir bukan karena ria, bukan pamer, karena rasa bahagia, rasa bersyukur atas nikmat iman Islam yang Allah berikan pada kita. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad, bagaimanakah pada saat kita berzikir agar selalu berpusat kepada Allah? Karena seringkali ketika kita berzikir, pikiran kita kemana-mana. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus, sikap mengagungkan Allah. Mulut menyebut Allah, afdalu zikri la ilaha illallah. Lalu bagaimana zikir tunggal yang disebut Ustaz Arifin Ilham? Allah, Allah, Allah. Dalam Quran disebut alladzina yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah. Dia sebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mulut menyebut, hati tidak ingat, lalai. Mulut menyebut, hati lalai, tak diterima Allah, maka hati tetap ingat. Yang bagian mana? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang di mana letak qulub? Jantung sebelah kiri, dua jari di bawah. Di situlah mengingat. Mulut menyebut, hati jantung mengingat, otak fokus pikiran, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Arifin Ilham, apakah tanda zikir kita diterima oleh Allah? Masya Allah. Mahuwa zakir? Siapa orang yang berzikir? Az-zakir huwal muti', orang yang taat kepada Allah. Maka hakikat zikir adalah ketaatan kepada Allah. Lagi pula bagaimana maksiat orang yang selalu ingat Allah? Berdiri, duduk, berbaring, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, ia selalu ingat Allah. Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Tidak ada ruang baginya untuk berbuat maksiat. Karena itu, siapa orang berzikir? Az-zakir wal muti'. Wazkur rabbaka wala tufarriqhu fa inna dzikraka sultan bil qurab. Teruslah kalian berzikir, karena zikir kalian yang terus, terus, terus menerus itu akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsu liar kalian, nafsu buas kalian, tunduk patuh kepada Allah. Maka nafsu menjadi nafsu mutmainah, nafsu lawamah, nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Secara real, secara jelas, bagaimanakah bentuk tanda-tanda yang diberikan oleh Allah ketika zikir kita diterima? Ketenangan atau seperti apa? Selesai zikir, air matanya menetes, kemudian dia semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dia berazam, mulai detik ini aku tidak maksiat lagi, aku tidak berbuat zalim lagi. Pulang ke rumah, rumah tangganya makin mesra. Ting-tang, ting-ting, ting-tang. Baik, Ustaz Abdul Somad. Yang berikutnya, apakah berdoa bersama-sama setelah imam melaksanakan sholat fardu, adakah tuntunannya? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayadu'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Masya Allah. Sekelompok orang berkumpul, berdoa satu orang, yang lain mengaminkan, maka Allah kabulkan doa mereka. Hanya saja yang berdoa itu doanya jelas, seperti doa Ustaz Arifin Ilham kan selalu jelas. Karena kadang ada imam ini berdoa ujungnya aja, amin, amin. Apa ini? Cukup Ustaz. Ustaz Arifin, bolehkah hati berzikir pada saat kita di dalam kamar mandi? Subhanallah, tidak terdengar, hanya dirinya, karena dia ingin tidak berpisah dengan Allah. Silakan, tapi dalam hati, tidak dijaharkan. Allahu Akbar. Gini ikhwah, zikir lalai tanpa di hati, lalai dia zikir, dia enggak fokus, itu lebih baik daripada tidak berzikir. Zikir lisan lebih afdol daripada sama sekali tidak berzikir. Zikir hati lebih afdol daripada zikir lisan. Tapi zikir hati disertai lisan lebih afdol daripada hati saja. Dengarkan. Ana ma'abdi dakaroni wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Dan seutama-utama zikir adalah bertakwa kepada Allah. Baik, Ustadz Abdul Somad, ini menarik sekali pertanyaannya. Adakah zikir yang mampu meleburkan kesyirikan? Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal, Ya Jibti, Ya Tagut, Ya Naham. Dulu orang kafir kalau pergi menyembah berhala, apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Mereka tahu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah yang lain. Maka ketika dia berkata la ilaha, apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar sembahan kecuali Allah. Berani masuk Islam, berani mengatakan la ilaha, say no, katakan tidak pada yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Arifin, apakah ada zikir-zikir pilihan yang sangat kuat untuk membersihkan hati yang sedang sakit? Allahu Akbar, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semua zikir adalah pembersih hati. Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub zikrullah. Simaklah sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu ada sikatnya, segala sesuatu ada pembersihnya, segala sesuatu ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Dari mana saja, bahkan salawat pun lebih utama lagi, karena kalau sudah salawat pasti dia berzikir, akan bersihlah hatinya. Makin kuat zikirnya, makin bening hatinya. Hati yang bersih akan mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, doa mustajab. Hati yang bersih, pirasatnya tajam. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Hati yang bersih, tumbuh kembang akhlak yang mulia. Hati bersih, bicaranya tajam. Hati yang bersih, mengundang perhatian para malaikat. Hati yang bersih, jauh dari setan. Hati yang bersih, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, sumber kesuksesan dunia akhirat. Baik, barangkali yang pertanyaan yang terakhir untuk Ustadz Abdul Somad. Saya pernah mendengar bahwa seluruh jagat raya ini berzikir kepada Allah. Bagaimana dengan benda-benda mati seperti batu, meteor, dan sejenisnya? Ketika kita mendengar suara petir menggelegar, apa yang kita katakan? Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah yang petir menggelegar pun juga bertasbih kepada Allah. Lalu kemudian, inna aratnal amanata ala samawat, kami tawarkan amanah ini kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada bukit-bukit. Fa asfaqna an yahmilnaha, mereka tak mau menerimanya. Apa maknanya? Dia hidup dan bertasbih mengagungkan Allah. Pelepah korma dicabut Nabi, ditusukkan ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani, ini dua orang sedang diazab. Lalu kemudian pelepah korma ini bertasbih, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma malam yaibasa. Pelepah korma pun bertasbih. Tapi jangan terlalu berharap kepada tasbih pelepah korma, lalu ketika meninggal nanam pohon korma di atas makam. berharaplah kepada tasbih kita. Masya Allah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai. Tentu saja kita berdoa agar beliau-beliau ini dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan, dan ditambahkan ilmunya, bahkan diguyurkan ilmunya oleh Allah, sehingga akan berbagi kepada kita bersama. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan tadi, yang telah dijelaskan tadi, akan memberikan masukan pelajaran yang berarti bagi kita, sekaligus koreksi bagi kita, barangkali selama ini kita salah dalam memaknai pesan-pesan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lagi, kita akan kembali dengan segmentasi doa. Tetaplah bersama kami. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali bersama guru yang kita cintai, yang kita muliakan, Ustadz Abdul Somad, di episode-episode yang akan datang. Dan insya Allah di Sabtu depan kami akan hadir dari Kudus, yaitu tepatnya di kantor pendopo Pemda Kabupaten, kantor Bupati Kudus. Insya Allah dengan menghadirkan penceramah yaitu Kiai Haji Khalid, Idham Khalid, dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i, tentunya masih bersama Damai Indonesiaku. Akhirnya saya Agung Islak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati, doa bersama sangat mustajab. Di depan televisi dimanapun berada, angkat semua tangan, satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat dosa. Hampir seluruh, bahkan seluruh anggota tubuh kami sudah melakukan perbuatan nista. Mulut dari dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Akal pikiran dari rencana yang tidak kau ridhoi. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan mungkin ada di antara kami. Ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Bahagiakan kami dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Irhamhum kama rabbawna shighara. Rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu, keturunan kami, sahabat kami, jamaah zikir, jamaah TV One yang menyaksikan kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir. Waktu terbaik, tempat terbaik, suasana terbaik. Kau bimbing lisan kami di akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi harokah dakwah kami, berkahi Damai Indonesia Kutipiwan ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia dengan ketakwaan para pemimpin dan rakyat negeri kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin.